بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل، dalam bab ini ada beberapa masalah yakni yang diringkas oleh beliau dari beberapa ayat dan beberapa hadis dan asar yang dibawakan oleh beliau dalam matan, dan ringkasnya antaranya yaitu al-ula tafsir ayatul baqarah terkait dengan orang yang menukarkan Al-Qur'an dengan sihir. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, yakni mereka dari kalangan Yahud dan yang semisal mereka dari orang-orang yang memperjualbelikan ayat Allah dengan kebatilan, diantaranya adalah ayat ini yang mencela dan mengecam mereka dengan firman Allah Ta'ala ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian di akhirat sama sekali, karena sebagian tafsirnya adalah tidak punya din, tidak punya agama lagi, laisa lahu din, laisa lahu nasib. Yang menukarkan ayat-ayat Allah, kitabullah, dengan sihir, itu yang disebutkan dalam ayat tersebut. Malahu, tidak ada baginya. Min khalaq, yakni khalaq maknanya nasib, bagian. Sebagian salaf mengatakan tidak ada baginya, tidak ada agama baginya. Masalah tsaniya, masalah yang kedua, tafsir ayat An-Nisa, yaitu yu'minu bil jibti wa taghut. Jibti adalah sihir dan taghut adalah syaitan, sebagian tafsir dari Umar bin Khattab. Dan makna iman dengan jibt telah lewat dalam bab sebelumnya. Apakah itu keyakinan hati atau amal dengan badan, atau amal dengan anggota badan dengan membela musyrikin, memuji musyrikin, memuji ahlul batil. Ini termasuk yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Dalam hati mungkin meyakini tentang batalnya perkara tersebut, tapi karena butuh perkara-perkara yang berhubungan dengan kepentingan dunia, sehingga mulutnya enggak bisa ditahan lagi untuk memuji ulul batil. Seperti Yahud memuji kufar Quraisy, ya kan? haulai ahda nalil amanu sabila. Ya ini mereka, yani antum kalian ahlu Mekah, walaupun mereka adalah ubadul Ausan, tapi dianggap disebut oleh Yahud jalannya lebih lurus daripada orang-orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah salisa tafsirul sibti wa tagut wal farq bainahuma. Makna sibt dan tagut dan perbedaan antara keduanya. Sibt sihir, tagut syaitan. Ini tentang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telah dibawakan oleh beliau di sini. Ini kala Umar radhiyallahu anhu al-sibt sihir wa tagut syaitan. Ini. Ar-rabi' yang keempat. Ana tagut qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Katakan sini tagut itu kadang keberadaannya dari jin, dari bangsa jin, dan kadang keberadaannya dari bangsa manusia. Ya, ini jenis manusia dan jenis jin. Syaitan dari kalangan jin, jin dari kalangan syaitan. Bahkan telah lewat penjelasan tentang masalah tagut yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala yang sangat luas, berinci secara lengkap tentang makna tagut. Bisa berupa orang, bisa berupa setan, bisa berupa benda mati, bisa berupa kitab, berupa pepohonan dan yang lainnya. Ya kan? Bisa berupa kelompok. Itu tagut. Karena diantara segala yang membendung, membuntu dan menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah, dari memurnikan din hanya untuk Allah, yang menghalangi termasuk tagut. Maka diantaranya tariqah sufiyah, tariqah tagutiyah, taklid organisasi termasuk taklid terhadap tagut. Dan banyak sekali tentang tagut-tagut di muka bumi ini. Al-Khamisah, masalah yang kelima, ma'rifatus sab'i al-mubiqati al-makhsusati bin-nahi. Makna ma'rifah yakni di sini bentuk penekanan dari Rasulullah SAW disebutkan cuma tujuh. Menunjukkan bahwasanya tujuh ini perkara yang sangat rawan yang terjadi di kalangan manusia dan bukan sebagai pembatasan. Telah lewat kemarin bahwasanya likulli maqamin maqalun, atau sesuai dengan munasabah tertentu. Mana munasabah ya, ini sesuai dengan kesempatan tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cuma tujuh, dan itu bukan pembatasan bahwasanya yang membinasakan cuma tujuh. Perkara yang muhlika, perkara yang menghancurkan dan membina cuma itu bukan. Bahkan masih banyak lagi. Bahkan kabair, dosa-dosa besar bukan hanya tujuh ini, bahkan banyak lagi yang lain. Mengenal perkara, tujuh perkara yang mubiqat, yang membinasakan, yang terkhususkan penyebutannya di hadis ini berupa larangan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Dan perkara yang terbesar adalah syirik. Di antaranya juga sihir. Baik. As-salisah yang keenam, masalah yang keenam, an-nasahira yakfur. Ini pendapat yang rajih. Walaupun ada khilaf di antaranya dari Imam Syafi'i, dilihat dari sisi sihirnya. Apa kandungan sihirnya, tapi lebih utama dari qaulnya beliau adalah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang juga dari Al-Qur'an. Yang dikatakan bahwasanya di situ yakfur, bahkan yuktal. Sebagaimana dalam masalah yang ketujuh, annau yuktalu wa la yustatab. Ini pilihannya beliau. Ini mu'allif rahimahullah ta'ala tidak dimintai taubat, langsung dibunuh. Sahir dibunuh tanpa dimintai taubat. Ini juga perkara khilafiyah dan teralulim. Kalau kita lewati bahwasanya syirik pun juga bisa terima taubatnya. Si musyrik juga memang tulus taubatnya, tertandai dengan tanda-tanda yang membenarkan dia telah bertaubat dengan sebenarnya. Cuma memang ada diantaranya lalu mengatakan la yustatab, tidak dimintai taubat, langsung dibunuh. Alasannya kenapa? Karena ilmu sihir pelakunya jika bertaubat ilmunya enggak hilang. Ilmu untuk terapi sihir ini tidak hilang dengan bertaubat, masih punya ilmu tersebut, tidak hilang. Tapi soal alasan yang tepat adalah bisa terima taubatnya jika memang jujur. Allah alam. Sa'amina yang ke-8, wujudu hadha, yakni para saharo dan para sawahir. Saharo dari tukang sihir, laki-laki dan perempuan, ada di zaman Umar. Maka dikatakan fil muslimin ala ahdi Umar fakaifa ba'dahu. Di zaman Umar ada para sawahir, perempuan-perempuan tukang sihir, ya. Maka bagaimana setelahnya, setelah zaman Umar? Maka harus ada, bahkan sampai kiamat insyaallah tentang perkara sihir ini enggak akan punah. Bahkan di beberapa negara yang dibebaskan seorang itu berkeyakinan, seorang itu melakukan suatu apa yang dilakukan selama tidak melanggar undang-undang, enggak tertera undang-undang di situ, maka bebas menyuarakan keyakinannya, bebas menerapkan apa yang dia yakini. Jantaranya adalah di negeri kita ini, ya kan, perkara-perkara yang berhubungan dengan sihir ditayangkan di mana-mana, sedangkan pertunjukan. Padahal yang telah kita lewati dalam syarahnya, yaitu dari Abu Utsman An-Nahdi, beliau mengatakan kana indal walid rajulun yal'abu fayadzabah insanan wa abana ra'sahu fa asibna fa ada ra'sahu. Jadi ada seorang yang main-main menyembelih seorang insan, kepalanya dipisahkan dari badannya, kami terheran. Tapi bisa dibalikkan lagi, Pak, ada rokso dibalikkan lagi kepalanya, ya kan? Bagaimana setelahnya? Baca'at Jundub al-Azdi faqatalahu, datanglah Jundub al-Azdi langsung dibunuh orang tersebut, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya penerapan seperti ini di negeri kita ini banyak. Dan ini dibebaskan untuk ditonton sebagai pertunjukan, ya kan? Padahal bagaimana yang terjadi di zaman salaf, orang tersebut dibunuh, minimal di penjara. Sebagaimana yang dibawakan di sini, rawal baiki bidalail mutawwalan wa fihi fa amara bi alwalidu fasudzina, di penjara minimal, karena merusak keyakinan manusia. Tapi kalau di negeri-negeri yang bebas seperti negeri kita ini dan yang lainnya, ini dibiarkan, ya kan? Karena nggak tertentum undang-undang untuk memenjarakan orang tersebut, maka dibuat dulu undang-undangnya, baru bisa diperkarakan. Kalau nggak ada undang-undangnya, maka bebas. Karena undang-undang bikinan manusia, kalau nggak dibikin ya bebas. Tergantung kapan dibuat, baru bisa diterapkan. Baik. Setelah kita selesai dari bab yang berhubungan dengan masalah sihir, bab masalah sihir, sekarang kita lanjutkan dalam bab baru. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab yang datang dalam menjelaskan sesuatu dari macam-macam sihir. Bayanus Sayyin, penjelasan tentang sesuatu dari macam-macam sihir. Qulu babu bayanis sayyin min anwa' as-sihir. Qultu dzakara as-sari rahimallahu ta'ala. Siapa sari di sini? Siapa di sini? Sari. Rizki. Sabdur Rahman. Guru. Beliau yang ngomong ini, dzakara as-sari Sabdur Rahman yang ngomong ini. Yang ngomong ini Sabdur Rahman. Qultu qailnya adalah Sabdur Rahman bin Hasan. Siapa? Mas Teddy. Siapa gara-gara? Pak Musin? Mas Abdul Rahman. Apa agak keliru? Siapa Pak Aris? Siapa Pak Musab? Syekh Sulaiman. Apa nama syarahnya? Taisiru Azizil Hamid. Ini syarah Taisiru Azizil Hamid. Taisiru Azizil Hamid syarah kitab Tauhid. Karena beliau belum sempat selesai mensyarah kitab ini, kemudian terbunuh. Maka yang melanjutkan adalah Syekh Abdul Rahman, satu di antara cucunya Syekh bin Abdul Wahab yang lain. Maka dikatakan kutu dzakara sari rahimallahu taala hauna sayan minal khawariq wa karamatil auliya wa dzakara ma qatarra bi katsiran minan nas minal ahwal syaitaniyyah allati gharrat katsiran minal awam wal juhal wa dhannu annaha tadullu ala wilayati man jarat ala yadayhi mimman huwa min auliya syaitan la min auliya ar-rahman thumma qala Wali Syekh Islam Kitabun Al-Furqan Baina Awli Ar-Rahman Wa Awli Ash-Shaytan Farajihu Intaha. Jadi syarih maksudnya adalah Syekh Sulaiman, satu di antara cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau belum sempat selesai menyelesaikan syarah ini, terbunuh, diberondong pakai peluru. Ya kan? Kenapa? Karena dari tipu dayanya para munafikin, dipancing kemarahannya, lalu biar marah, kesempatan untuk melakukan kejahatan, membunuh beliaunya rahimahullah ta'ala. Bagaimana ya ikhwah? As-Sari rahimahullah ta'ala yani Syekh Sulaiman menyebutkan di sini sesuatu sayan sedikit dari perkara-perkara yang dinamai dengan khawarik. Khawarik jamak dari kata khawarik. Apa makna khawarik? Khawarikul ada, khawarikun lil ada. Perkara yang di luar kebiasaan manusia. Dan karamat-karamatnya para wali. Dan beliau menyebutkan apa yang dengannya banyak manusia tertipu, terpedaya. Berupa ahwal keadaan-keadaan, sifat-sifat syaitaniyah yang telah memperdaya banyak dari kalangan manusia, yakni kalangan awam dan kalangan orang-orang yang bodoh. Dan al-awam wal-juhal, mereka menduga. Perkara-perkara yang dikatakan khawarik tadi, karamatul awliya tadi, itu sebagai bukti yang menunjukkan tentang kewalian, tentang kewaliannya orang yang berlaku padanya berupa karamat-karamat tadi, perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. dianggapnya termasuk dari kalangan wali miman wa min awli syaitan. Lalu anha tadul ala waliyati man syarat ala yadihi miman wa min awli syaitan la min awli rahman. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Islam mengatakan, dan Syekhul Islam rahimahullah memiliki kitab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maksudnya. Punya kitab yang berjudul Al-Furqan. Pembeda. Bain awli ar-Rahman, antara wali-walinya ar-Rahman dan antara wali-walinya syaitan. Maka rujuklah ke sana. Barujikhu, rujuklah ke kitab tersebut. Untuk mengetahui hakikat dari kedua manusia tersebut, yakni wali-walinya Ar-Rahman dan wali-walinya syaitan, itu kayak apa pembedanya. Dalam kitab Al-Furqan baina oleh Rahman dan oleh syaitan, ini juga sudah banyak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab ini sejak dahulu, sudah puluhan tahun yang lalu, sebagian kaum muslimin sudah menerjemahkan kitab ini, walaupun dalam sebagian terjemahnya ada yang keliru. Tapi bermanfaat bagi orang-orang yang memang diinginkan untuk ditunjuki jalan hidupnya. Taib. Enak. Qala Ahmad, ya itu. Mana itu? Taib. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf bin an Hayyan bin Allah. Haddatsana apa itu? Nyantum. Qatn. Ya, haddatsana Qatn bin Qabisah. Anabihi, yani Qabisah. Annahu, yani bahwasanya Qabisah sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wat tarqa wattiyarata minal jibti. Ini sebagai bentuk penjelasan yang lebih luas dari bab yang sebelumnya kita lewati. Dan telah kita lewati dari awal bab, awal kitab. Dalam bab pertama dan kedua. Pembabaran dari bab yang pertama dan kedua itu adalah beberapa bab yang selanjutnya sampai selesai. Ya kan? Maka kitab ini dari bab yang pertama dan sampai selesai itu adalah saling memperjelas, saling memperluas perkara yang berhubungan dengan pembatal-pembatal tauhid. Karena mempelajari kitab tauhid atau masalah tauhid enggak akan sempurna kecuali mengetahui pembatal-pembatalnya. Dan kitab inilah ya ikhwah yang lengkap dengan seluruhnya. Baik yang membatalkan tauhid secara menyeluruh menjadi kafir pelakunya, atau yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka matan ini dianjurkan oleh ulama untuk dihafal. Ya kan, dihafal. Cuma kita dalam dakwah kita di kampung baru ini menghafal matan-matan seperti ini sangat langka. Ya kan? Jarang dilaksanakan. Cuma niatnya saja tadi enggak jadi, enggak terlaksana. Sebetulnya kita memang dihafal. Baik, mudah-mudahan kesempatan yang lain kita nanti punya program untuk menghafal matan-matan seperti ini. Taib. Anakunna. Qala rahimallahu ta'ala. Qala Ahmad haddasana Muhammad bin Ja'far haddasana Aufu an Hayyan bin Al-Allah haddasana Qatnu atau Qatanu bin Qabisata an Abihi anna sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Qala Auf, al-iyafatu jajr tayr. Jadi iyafa, tarq, tiyaro termasuk jibt. Jibt termasuk sihir, terlewat kemarin tadi. Al-jibtu as-sihru wattawud syaitan. Berkata Auf, al-iyafa, iyafa itu kayak apa? Jajr tayr. Apa jajar itu? Apa jasad baru? Mengusir toir, menerbangkan. Kayak burung andoan itu. Ngerti burung andoan? Burung merpati, burung andoan. Diusir. Terbang kemana nanti ada tafsirnya. Ini nasib baik atau nasib buruk? Watarat al-khattu. Khat itu garis. Yukhattu fil ard, digariskan di bumi, di tanah. Atau yakhattu fil ard, bikin garis di tanah. Nah, garis-garis ini adalah termasuk toriko-toriko sihir, cara-cara untuk mengetahui perka-perka yang berhubungan dengan nasib baik atau nasib buruk. Muhammad, perhatikan Daniel. Walsibtu kal Hasan ronnatus syaiton. Apa makna ronnah? Apa maknanya ronnatus syaiton? Ami mus'ab. Suara syaiton. Nah, betul. Ronnatus syaiton. Suara syaiton. Isnadu jayyidun. Sanadnya bagus. Wal Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi. Al-Musnad minhu. Qulu qala Ahmad wa al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Muhammad bin Ja'far wal masyhur bi Gundar. Gundar itu lakop, julukan atau gelar. Gundar itu julukan. Al-Hudali al-Basri siqatun masyhurun mata sanata sittin wa mi'ataini. Orang dari Basra, Basra itu di Irak. Seorang yang siqah maknanya hadisnya makbul, diterima. Masyhur, enggak asing lagi tentang beliau Muhammad bin Ja'far yang dikenal dengan Gundar. Meninggal pada tahun 206. Wa ufu wa ibnu abi jamila bi fathil jim. Al-Abdi al-Basri al-Ma'ruf bi Auf al-A'rabi. Dikenal dengan Auf al-A'rabi. Sikotun mata sanata sittin aw sab'in wa arba'ina. Maksudnya gimana? Walau sittun wa samanuna sanatan. Meninggal pada tahun 140 berapa? 46 atau 47? 146 atau 47 Hijriah. Wahyan bin al-Ala wa bitahtiyah. Wa yuqalu Hayyan bin Mukhariq. Abul Ala al-Basri maqbulun. Nah, maqbul ini peringkat tausik yang paling rendah. Kalau ada syahidnya, maka hadisnya baru bisa dikatakan hasan. Kalau enggak, maka dhaif. Wa qatanun bi fathataini. Qatanun. Qatanun, Qatanun enak. Jalan khair. Bi fathataini Abu Sahlin wal Basri shadukun. Shadukun hadisnya sahih. Qalu anabihi wa qabisa bi fathati awwalihi Ibnu Mukhariq bi dhammil mim Abu Abdullah al-Hilali sahabiyun nazala Basrah. Pernah tinggal di Basrah. Nazala Basrah maknanya pernah tinggal di Basrah, di kota Basrah. Qulu innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti qul aufu al iyafatu jazrul thair wat tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Burung itu diterbangkan. Ya kan? Diterbangkan lalu diambil tafa'ul. Tafa'ul itu memiliki anggapan bagus, anggapan nasib baik, atau bersikap yang optimis dengan nama-nama burung dan suara-suaranya dan mamarnya, tempat dia berlari, kemana larinya, terbangnya. Wahuwa min adatil Arab, ini termasuk dari kebiasaan orang Arab, yakni dari kalangan jahiliyah. Sebelum Islam sudah berlaku adat ini. Dan itu juga bukan hanya di Arab saja, bahkan di Selain Arab pun di negeri kita ini pun seperti itu, kita kenal sejak dulu mendengarkan tentang suara-suara burung, lalu ada tafsirnya sendiri, ya kan? Termasuk khurafat. Burung terbang jam sekian, suaranya muter-muter di atas semua, berarti wah, api mati wangi. Nah, ayo. Ada kupu-kupu muter-muter di depan rumah, berarti api nage utang. Nung teko apa nage anon? Apa nung teko nage? Nage utang. Ya kan, suruh ngumpet nih, punya utang suruh ngumpet. Ini kok banyak kupu masuk, ini banyak. Mau datang orang yang nage utang. Ya kan? Seperti supir nabrak kucing. Wah, sedihnya setengah mati. Ini alamat sial. Atau supir enggak mau muat jenazah. Nanti apa? Setannya tinggal di mobil tersebut. Jadi sial dan yang lainnya. Ini semuanya termasuk khurafat. Ya kan? Hasil hayalan, hasil bisikan-bisikan setan. Wa katsirun fi as'arihim, banyak sekali dalam syair-syairnya orang Arab. Yuqalu afa ya'ifu aifan idza zajara wa hadasa wa dhanna. Hadasa wa dhanna ini maknanya apa? Menduga, menduga dan menyangka. Jadi ada burung yang terbang demikian, suaranya demikian, ini dugaan nanti jadi nasib sial atau nasib bagus. Kalau tafa'ul berarti nasib bagus, nasib baik dengan suara burung ini. Jadi kita dengar suara burung yang disenangi, dia mau ke pasar, punya anggapan, wah nanti barang-barang ini laku mahal dan semisalnya. Ketika bawa barang nanti harapannya laku mahal karena dengar suara burung tertentu, terbang ke arah tertentu. Ini semua termasuk perkara jahiliyah. Bahkan sampai hari ini, ya kan? Ada ular di padi yang pas musim panen, apalagi ular-ular piton. Wah, nasib baik dapat banyak. Wong sugihan ngomong along, ngerti along? Along apa? Along itu bahasanya doladi, lho, ini lu ngomong yang along kan bahasanya si siapa? Pak Heri. Miyang along itu oleh wake. Nah, kemarin di belakang rumah saya itu ada ular piton 2. Sekitar 10 hari yang lalu. Ya kan? 2. Pas padinya lagi cantik, bagus. Panennya banyak. Wih, ular kok dipateni. Sayang kok dibunuh. Apa nono ulone ngene iki panene akeh. Jarin Pak Aris, biar dibunuh itu tohut katanya. Pak Aris lagi ikut panen. Yang bunuh juga Aris. Maka dia bilang, patinnya masih togut. Masa ulo dari, ono ulo dari untuk ake, mana ini? Nah, yang suruh bunuh saya, bunuh aja nanti saya kasih 5.000 kalau itu biawa, bilang itu. Ternyata ular piton, ada 2 ekor, gede-gede. Nah, keyakinan orang-orang yang lagi manen, ya kan, itu termasuk tadar rezeki banyak. Padinya panen banyak. Ya memang banyak, tapi bukan karena ular piton, masa ular piton di sini lagi rezeki akeh. Nah itu, ya kan? Dan orang-orang yang biasanya nelayan itu cari ikan, ya itu sudah sampai hari ini kerjaannya ya itu, kerjaannya apa? Main perdukunan, ilmu perdukunan, ilmu seperti ini yang diterangkan di sini tentang perkara yang berhubungan dengan syirik. Qalu wa tarqa al-khattu yakhuttu atau yakhuttu yukhattu fil ard kada fassaru auf wa huwa kadzalika, begitu ya. Nah, sini enggak ada tulisannya ya, ini membuat garis di tanah. Demikian tafsirnya dari auf. Wa qala Abu Sa'adat, ya ini Abu Sa'adat adalah Ibnu Athir dalam kitab beliau An-Nihayah bi Gharibil Hadis wa ad-darbu bil hasah alladhi yaf'aluhu an-nisa. Tarq adalah darab bil hasah. Darab itu maksudnya adalah melemparkan batu kerikil yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Wa amat tiyaratu fayatil kalam alaiha bibabian sholat al-zabun sholat tiyarah. Akan datang pembicaraannya atas makna tiyarah ini dalam babnya tersendiri insyaAllah ta'ala. Ini semua termasuk perkara-perkara yang berhubungan dengan keyakinan batil, keyakinan buruk yang menyebar di masyarakat, ya kan? Bahwasanya nasib sial, nasib baik itu kadang tergantung pada perkara-perkara yang dihubung-hubungkan dengan hewan dan semisalnya, dan hari dan suara tertentu, atau terbangnya hewan, terbangnya atau larinya burung tanpa wujudnya sebagian hewan yang ada di sekitar dia atau sekitar orang tersebut. Ini semuanya perkara-perkara jahiliyah, ya kan? Dan banyak sekali perkara-perkara seperti ini masih terjadi di pertengahan kaum muslimin. Maka seharusnya hal seperti ini adalah disebarluaskan untuk dipelajari. Tapi sayangnya yang kita dapati untuk mempelajari hal seperti ini cuma sedikit dari kalangan manusia. Qalu min al-sibti ay min tafsiriyah ay termasuk sihir. Termasuk sihir. Min al-sibti, min adalah min, maknanya penjelasan halal tadi termasuk sihir. Qala al-qadhi wal sibtu fil asl al-faslu alladhi la khaira fihi. Al-qadhi mengatakan sibtu pada asalnya adalah fasl. Fasl itu adalah perkara yang sifatnya enggak ada kebaikannya sama sekali. Perkara yang gagal. Sumastu'ira lima yu'badu min dunillah. Perhatikan. Sumastu'ira kemudian dijadikan kata pinjaman untuk apa-apa yang diibadah dari selain Allah Ta'ala. Jadi kemudian ustu'iro dijadikan kata yang dipinjam atau kata pinjaman untuk apa-apa yang diibadah dari selain Allah Ta'ala. Wal sahiri was sihri juga kata pinjaman untuk pelaku sihir dan sihirnya sekalian. Tukang sihir dan sihirnya juga bisa disebut dengan al-jibtu, jibet. Yang tertera dalam surat An-Nisa, yu'minu bil-jibti wa tagut. Jadi beriman dengan sihir dan beriman dengan tukang sihir. Beriman dengan apa-apa yang diibadah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai sihir, mempercayai tukang sihir, dan mempercayai apa saja yang diibadahi dari selain Allah Ta'ala. Itu makna al-jibt. Demikianlah penuturannya Al-Qadir rahimahullah ta'ala. Apa ya ikhwah? Maka itu perhatikan kitab-kitab terjemahan. Ini kadang penjelasannya kurang lengkap. Kecuali memang penerjemahnya kadang memberikan tambahan dari kitab yang lain. Dan itu yang dibutuhkan untuk penjelasan kaum terhadap kaum muslimin. Qalu qala al-Hasan. Ranatus syaitan. Zakar Ibrahimu bin Muhammad bin Muflih. Anna fi tafsiri. Apa ini? Baki bin Makhlat. Anna iblisa ranna arba arnatin. Ranatan hina lu'inah. Ranatan hina uhbitah. Ranatan hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ranatan hina nazalat fatihatul kitab. Kultu, beliau menyebutkan Insya Abdurrahman bin Hasan Ibrahim bin Muhammad bin Muflih menyebutkan bahwasanya dalam tafsirnya Baqi bin Makhlat, dalam tafsirnya Baqi bin Makhlat bahwasanya iblis pernah bersuara 4 kali suara teriak, 4 kali teriakan. Nah, ini berteriak ketika dilaknat, berteriak ketika dijatuhkan, diturunkan dari surga ke bumi. Dan berteriak ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berteriak ketika turun Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah. Qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id? Tabi'i. Imam ambil riwayat dari siapa? Dari Mujahid. Lamma la'ana Allah Ta'ala iblisa taghayyarat suratuhu an suratil malaikah. Tatkala Allah melaknat iblis, suronya apa bentuknya berubah dari bentuk malaikat. Waronna ronatan dan berteriak sekali teriakan. Fakulu ronatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Masing-masing teriakan dari teriakannya itu di dunia ini sampai hari kiamat. Rawi Ibnu Abi Hatim wan Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas annahu qala lamma fataha Rasulullah SAW kata ronna iblisu ronatan istam'at ilahi junuduhu. Dan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan tatkala Rasulullah SAW membuka Mekah, artinya Fathu Mekah yakni dengan fathah ini Mekah dijadikan daulah apa Islam Islamiyah. Termasuk dari wilayah Islamiyah. Iblis berteriak dengan teriakan seluruh tentara-tentaranya iblis berkumpul kepadanya, ngumpul. Rawul Hafid dia fil Mukhtarah dia ini apa Al Maqdisi. Al Hadis Al Mukhtarah. Ya kan? Yang tidak ada dalam Sahihaini. Itu penyanyinya dia Al Maqdisi. Ronin Saud. Nah, suara teriakan ronin saut wa qatranna yarunnu roninan wa biada yadaru makna qaul hasan rahimallahu taala bersuara ini berteriak dengan teriakan itu ya kan menunjukkan dia enggak terima tentang turunnya surat al-fatihah tentang dia dilaknat ketika dia diturunkan dari surga ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tersakiti. Ya kan merasa tersakiti. Baik. Qaulu wa li Abi Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihi al-musnad minhu wa lam yadhkur tafsira alladhi fassarahu bi aufun. Maka rawahu Abu Dawud bi tafsir al-madhkur biduni kalamil hasan. Jadi demikian ya ikhwah sebagian kalimat itu kadang tidak lengkap dalam sebagian penafsirannya alul ilm. Ada yang membawakan tambahan, ada yang terpotong sebagiannya. Saling lengkap melengkapi, bukan saling bantah membantah. Baik. Qulu wa anni binna ta'ala anhuma anna qala qala Rasulullah sallam man iktabasa su'batan minan nujumi faqad iktabasa su'batan minas sihir. Iktabasa mana apa? Apa iktabasa? Mempelajari atau mengambil atau mencuplik dan semisalnya itu iktibas. Itu mana iktibas? Berkata Rasulullah SAW, siapa yang mempelajari su'batan menanujum, dan ini mempelajari ilmu perbintangan, maka sungguh telah mengambil cabang-cabang dari sihir. Zada ma zada, yakni zada ma zada, tergantung apa yang dia lakukan. Kalau semakin banyak ya semakin banyak kejelekannya dan keburukannya. Rawa Abu Dawud bisnan sahih wa kada sahau Nawawi wa Dhahabi wa rawa Ahmad wa Ibnu Majah. Baik, insyaallah ini dulu kita cukupkan dan kita lanjutkan di kesempatan yang lain walhamdulillahil alamin. Dan untuk apa? Bulan Ramadan sebelumnya kita umumkan kalau memang anak-anak yang biasa belajar ilmu usul dan belajar bahasa Arab kalau memang masih sedia belajar ya kan enggak mau libur insyaallah tetap kita lanjutkan belajar tinggal nanti susun waktunya jam berapa ya. Maka tolong antum semua yang belajar ilmu usul dan bahasa Arab ya perbukan bersama lanjut atau libur saya enggak memaksakan ya kan yang masih tinggal di sini. Alhamdulillah.